ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita akan membaca dua buku. Yang pertama adalah Kitab Tauhid, yang kedua adalah Al-Kabair, yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najli rahimahullahu taala. Dan kita pembahasan yang pertama, yakni Kitab Tauhid, yakni buku yang pelajari tentang Tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga membicarakan tentang permasalahan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ini sengaja penulis yang mengumpulkan di dalam lembaran-lembaran yang disebutkan oleh beliau tentang keutamaan orang yang bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dan bentuk ibadah adalah banyak. Di antaranya adalah doa, kemudian takut, harapan, kemudian meminta pertolongan, minta untuk dihilangkan kesulitan, demikian juga adzabahu, menyembelih, an-nadru, nadar, dan sebagainya. Sehingga diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pertama yang paling penting untuk dipelajari kemudian diamalkan oleh seorang muslim. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru aysyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Di sini menunjukkan besarnya dosa syirik. Besarnya hukuman orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Karena Allah tidak akan mengampuni adapun dosa yang di bawah syirik, maka Allah insya'a kalau Allah kehendaki ghafaralahu, mengampuni dia. Wa insya'a adzabahu, kalau Allah kehendaki Allah menghukum dia di dalam neraka, kemudian Allah ampuni dan dimasukkan di dalam surga. Jadi dosa selain syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga apabila dia seorang muslim yang tidak mengotori kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah dengan perbuatan syirik akbar. Apapun yang dia perbuat dari bentuk-bentuk kesalahan, dosa-dosa dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Sini menunjukkan penting seorang untuk mengetahui apa itu tauhid, apa itu syirik, agar dia terbebas, agar dia bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan kita telah membahas pada pertemuan telah lewat ini tentang keutamaan orang bertauhid, di antaranya dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala amalan dia. Demikian juga tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dimasukkan dalam surga. Kemudian juga untuk seseorang setelah mengetahuinya untuk berdakwah, mendakwahkan manusia. Karena sebagai bentuk kecintaan dia terhadap saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak kalian beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Karena dia sudah mengetahui keutamaan orang yang bertauhid, Allah akan memuliakan dia di dalam surga. Dan dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Maka sebagai bentuk kecintaan dia kepada saudaranya yang lain adalah dia ingin menyelamatkan saudaranya sebagaimana dia insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu untuk seorang tidak merasa aman, yakni terus-menerus takut untuk kemudian terjatuh dalam kesyirikan. Tidak boleh seseorang merasa aman untuk kemudian merasa bahwa aku mesti akan selamat dari perbuatan syirik. Tidak boleh. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wajlumni wabaniya anna'budha al-asnam. Jauhkanlah aku ya Allah, demikian juga anak-anakku, keturunanku untuk menyembah asnam. Yaitu patung-patung, berhala-berhala, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang demikian beliau dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Demikian juga salah satu dari Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau yang demikian tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri beliau demikian juga anak keturunannya terjauh dari terjatuh dalam kesyirikan. Setelah itu beliau sebutkan macam-macam bentuk kesyirikan sebagaimana telah lewat pembahasannya, seperti seorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, demikian juga memakai jimat-jimat, demikian juga kemudian punya keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bahwa dia bisa menyelesaikan permasalahan dan sebagainya, minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk-bentuk kesyirikan dicontohkan oleh beliau. Kemudian juga pada pertemuan telah lewat, yakni di antara bentuk kesyirikan adalah, jadi asal dari kekafiran adalah seseorang itu berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Berlebih-lebihan, gulu terhadap orang-orang soleh. Ini adalah sebab seseorang tergelincir dan jatuh ke dalam kesyirikan. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam bab yang ke-19. Qala rahimahullahu ta'ala, ini berkata, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bab maja'a minat taglid fiman abidallah inda qabrin inda qabri rajulin salih fakaifa idha abidahu. Bab beliau sebutkan di sini dalam bab yang ke-19, maja'a, apa-apa yang disebutkan, apa-apa yang datang dari taglid, ancaman yang sangat keras. Untuk siapa ini? Ancaman untuk siapa? Fiman abidallah, untuk orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Inda qabri rajulin saleh, di sisi kuburannya seorang laki-laki yang saleh. Niatnya bagus, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata menyembahnya di mana? Di kuburannya orang-orang yang saleh. Fakaifa idza abidahu? Lalu bagaimana lagi kalau dia ternyata malah menyembah, jadi ternyata dia adalah menyembah kuburan, yakni orang yang ada dalam kuburan ini, yakni orang soleh ini. Lebih dahsyat lagi, terjatuh dia di dalam syirik akbar, kesyirikan yang besar. Jadi sebelum kita membicarakan panjang lebar, kita akan membaca matan yang ada di buku ini. Di sahih, yang pertama boleh bawakan di sini, dalil. Dan kita bisa mengetahui sebuah buku atau sebuah ucapan seseorang atau sebuah pendapat seseorang, dia itu bisa diterima apabila kemudian disebutkan dalil. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar hukum agama kita, dan itu sepakat kaum muslimin, yakni adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW, demikian juga ijma, kemudian qiyas. Adapun Al-Quran, maka di sini jelas bagi kita kaum muslimin untuk menerimanya. Demikian juga hadis Nabi SAW. Ya, ini hadis-hadis yang sahih yang datang padanya Nabi SAW. Adapun kemudian, kalau kita dapatkan sebuah buku atau yang lainnya, atau sebuah pendapat, atau sebuah pemikiran, ternyata tidak dilandasi di atas dalil, atau hadis Nabi SAW, demikian juga Al-Quran atau yang lainnya dari sumber-sumber hukum agama Islam, maka di sini adalah lemah sekali. Karena kalau kemudian kita serahkan urusan agama kita ini kepada akal pemikiran manusia, akan menjadi hancur. Setiap manusia mungkin beranggapan, menurutku ini adalah bagus. Yang lainnya lagi demikian, menurutku adalah bagus. Maka seperti ini menjadi kacau. Tetapi apabila kemudian menjadikan Al-Quran, demikian juga sunnah Nabi SAW sebagai hukum, maka seseorang bisa kuat padanya. Benar-benar dia bisa berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini boleh bawakan sahih, yang dalam sahih Bukhari. Demikian juga sahih Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah dengan perempuan dari perempuan yang dia itu dalam keadaan perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Semuanya dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah janda. Istri yang pertama adalah Khadijah. Disebutkan oleh para ulama bahwa Khadijah radhiyallahu anha meninggal ketika Nabi SAW sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini beberapa hari atau beberapa bulan sebelum Nabi hijrah, maka meninggal waktu itu orang yang beliau cintai, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi SAW tidak pernah beliau menikah dengan istri yang lain selama Khadijah masih hidup. Ini selama Nabi SAW menikah dengan Khadijah, beliau tidak pernah menikah dengan perempuan yang lain. Dan para ulama menjelaskan bahwa di sini menunjukkan bahwa Nabi merasa cukup dengan istri beliau ini. Ini Khadijah radhiyallahu anha. Adapun Aisyah adalah di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Ummu Salamah, sesungguhnya Ummu Salamah, Ummu Salamah demikian juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini Ummu Salamah namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah Ibn Mughirah. Namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Al-Makhzum Al-Qurasyiyah, ini dari suku Quraisy sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Makhzumiyah, tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Abi Salamah, Nabi menikahi Ummu Salamah setelah suaminya Abu Salamah meninggal. Sanah arba, di tahun yang keempat. Wa kanat qad hajarat ma Abi Salamah ila Habasyah. Yakni Ummu Salamah ini beliau pernah berhijrah bersama dengan suaminya ke Habasyah. Habasyah itu adalah Ethiopia. Jadi kalau kita lihat di dalam peta, ya ini perseberangan antara Saudi Arabia yang ada padanya di situ Mekah dengan ini Habasyah di situ ada yang membatasinya adalah lautan. Dan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada para sahabat untuk melakukan hijrah karena sangat dahsyat permusuhannya orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ummu Salamah dengan suaminya berhijrah ke Habasyah. Matat sanah isnataini wa sittin, meninggal Ummu Salamah ini di tahun ke-62. Zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Yakni Ummu Salamah ini menyebutkan kepada Nabi kanisah gereja yang beliau lihat di ardil Habasyah, di negeri Habasyah, Ethiopia. Sekarang namanya Ethiopia. Di antara mereka, yakni yang kita dulu pernah di sana, yakni di Yaman, di antara orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, kalau mereka dipanggil dengan Ethiopia, demikian Ethiopia, tidak mau mereka. Mereka lebih suka dengan kalimat Habasyah. Walaupun Habasyah, Habasyi, yakni orang biasanya langsung konotasinya kepada orang-orang yang hitam, yang rambutnya kemudian keriting dan sebagainya. Tapi mereka suka kepada nama Habasyah daripada nama sekarang ini. Karena di situ ada para sahabat yang mulia seperti Bilal dan sebagainya. Demikian juga Suhaib dan sebagainya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka suka diberi nama Habasyah. Walaupun sekarang Habasyah sebagaimana dulu kita bertanya dari orang-orang yang belajar di sana, yakni mereka sekarang ini kebanyakan penduduknya adalah sama, hampir sama antara Nasrani dengan Muslim, hampir sama. Adapun yang berkuasa adalah orang-orang Nasrani. Ini sangat menyedihkan. Demikian juga sejak dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari raja yang ada di Habasyah, yakni Najasyi, namanya adalah Ashamah. Adapun lakopnya itu adalah Najasyi. Najasyi itu adalah lakop atau julukan raja-raja yang ada di Habasyah, yang ada di Ethiopia. Sebagaimana orang-orang Romawi, maka lakopnya atau julukannya rajanya itu adalah apa? Kaisar. Bagaimana kita ketahui sampai sekarang. Demikian juga orang-orang di Persia, mereka punya lakop sendiri. Demikian. Demikian Fir'aun itu juga, yakni mereka adalah lakop dari raja-raja yang ada di Mesir. Adapun Habasyah, maka mereka mempunyai lakop atau mempunyai julukan rajanya adalah Najasyi. Yang masuk Islam adalah Ashamah. Yang Allah SWT muji di dalam Al-Quran. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ainuhum tafidu min al-jam'i mimma arafu min al-haq. Jadi Ashamah ini atau Najasyi ini ketika mendengar sami'u ma unzila ila rasul, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tara ainuhum min al-jam'i. Maka engkau akan melihat mata-mata mereka ini apa menangis. Mimma sami'u min al-haq, karena mereka mendengar kebenaran yang datang padanya Nabi SAW. Allah memuji Raja Najasyi, raja yang ada di Habasyah waktu itu. Maka di sini sebutkan Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Habasyah melihat gereja-gereja yang ada di sana. Jadi sejak dari dulu memang kebanyakan orang sana itu orang-orang Nasoro. Wa ma fiha min aswar, dan apa yang didapatkan dalamnya dari gambar-gambar. Sebagaimana pernah kita sebutkan, yakni asalnya gambar-gambar itu adalah perwujudan dari kecintaan mereka kepada orang-orang soleh. Asalnya mereka itu tidak menyembah patung secara total demikian. Asalnya mereka adalah seperti Suwa, Yagud, Nasr, dan sebagainya. Bukan dari kaum Nabi Nuh, walaupun pernah kita bicarakan tentang masalah hadis ini, tapi ini dimasyhur karena para ulama, demikian juga penyebutan-penyebutan yang lain. Ya ini asalnya dari nama orang-orang soleh, Yagud, Suwa, dan sebagainya. Orang-orang soleh yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mereka meninggal. Maka dari anak turunan orang-orang soleh ini ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih bersemangat dengan apa? Dengan mengingat amalan-amalan mereka. Mungkin karomah-karomah yang mereka miliki yang Allah berikan dan sebagainya. Maka mereka asalnya menggambar saja, menggambar. Kemudian di antara mereka berlebihan lagi, membuat apa patung. Asalnya apa? Asalnya cuma agar ingat, oh ini adalah orang yang berjasa, dia amalannya soleh, demikian soleh, demikian, demikian. Tetapi kemudian, karena tidak ada ilmu, jarang orang bicarakan ilmu, asalnya cuma apa? Supaya ingat saja. Supaya ingat, supaya cinta, supaya lebih bersemangat dalam ibadah. Akhirnya orang ini mempunyai keturunan. Dan orang-orang ini, bapak-bapak ini kemudian meninggal. Meninggal tapi belum sempat memberikan nasihat kepada cucu-cucu mereka, keturunan mereka. Akhirnya orang-orang belakangan menyangka bahwa bapak-bapak mereka adalah menyembah patung-patung ini. Padahal tadi kita sebutkan apa? Asalnya adalah dalam bentuk mencintai. Bentuk untuk supaya mereka lebih bersemangat dan sebagainya. Akhirnya orang yang belakangan menyangka bahwa bapak mereka menyembah patung ini. Akhirnya mereka menyembah patung itu. Demikian. Demikian juga di sini. Jadi mereka membuat di gereja-gereja itu gambar-gambar. Faqala maka Nabi mengatakan ulaika idza mata fihim arjul saleh. Mereka itu orang-orang Nasrani apabila meninggal di antara mereka fihim di kalangan mereka arjul orang as-saleh yang saleh. Saleh adalah mana kalimat saleh alladzi wada'a asyai' fi mawdi'iha. Fi mawdi'iha. Yani seorang dikatakan saleh apabila meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya orang saleh. Orang saleh meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana Nabi menyebutkan kepada waktu itu Salman menyebutkan kepada saudaranya Abu Dzar, yakni menyebutkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li rabbika haqqun wa li nafsika haqqun wa li ahlika haqqun, fa'ti bi haqqin haqqahu." Sungguhnya untuk Allah ada haknya dan untuk keluargamu ada haknya dan untuk dirimu ada haknya. Berikanlah kepada orang-orang yang mempunyai hak itu haknya. Demikian. Itu namanya orang soleh. Memberikan hak masing-masing untuk Allah Subhanahu wa taala beribadah. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, melakukan amalan soleh, puasa dan sebagainya. Salat malam, salat duha dan sebagainya. Tetapi bersama dengan itu dia melaksanakan haknya diri dia. Berikan makan diri dia dengan bagus. Ini sesuai dengan keperluannya. Demikian juga tidak dipaksa diri dalam keadaan kemudian terlalu lelah. Bahkan dia gunakan waktu untuk istirahat itu dia niatkan untuk beribadah kepada Allah berikutnya. Demikian juga memberikan hak kepada tetangganya, pada keluarganya, pada anaknya dan sebagainya. Itu namanya orang yang soleh. Dan Nabi mengatakan nikma mali soleh, dirojuli soleh. Sebagus-bagus harta yang bagus itu yang dimiliki oleh orang yang soleh. Hadis Abdullah ibn Amr ibn As dalam riwayat Imam Muslim. Sebagus-bagus harta yang dimiliki oleh orang soleh. Orang yang soleh menggunakan harta itu untuk kebaikan, untuk bersedekah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk keperluan hidupnya, untuk keperluan keluarganya dan sebagainya. Adapun orang yang bermaksiat menggunakan harta dia untuk apa? Untuk bermaksiat. Bersenang-senang, minum khamr, berzina dan sebagainya. Mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Oleh karena itu Nabi mengatakan nikma malu saleh li rajuli saleh. Sebagus-bagus harta itu adalah yang dimiliki oleh orang yang soleh. Digunakan 1 rupiah, 2 rupiah, atau mungkin 1.000 rupiah di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan oleh Nabi, sungguhnya mereka apabila meninggal di kalangan mereka orang yang soleh, atau seorang hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjid, dan mereka membangun di atas kuburnya apa masjid. Asalnya apa tadi kita sebutkan, asalnya supaya apa? Supaya lebih mengingat jasa mereka, supaya lebih bersemangat lagi dalam ibadahnya. Wasawaru fihi tilka suwar, maka mereka menggambar di tempat itu, di tempat orang meninggal ini, gambar-gambar. Kita lihat kalau di gereja-gereja itu kan kita lihat. Ada patung apalagi Bunda Maria, ada anaknya Nabi Isa dan sebagainya. Bahkan salib mereka itu ada gambarnya dan sebagainya. Demikianlah. Mungkin mereka anggap sebagai ibadah seperti ini. Maka Nabi mengatakan ulaika sirarul khalqi indallah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu paling jelek mereka itu. Karena Allah Subhanahu wa taala paling tidak ridho terhadap apa bentuk kesyirikan, paling tidak ridho. Adapun dosa yang lainnya di bawah kesyirikan Allah masih bisa mengampuni. Allah mengampuni. Bahkan Allah menyebutkan di dalam hadis Abu Dzar, riwayat Muslim, "Ya ibadi innakum tuti'una bilaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Wahai hamba-Ku, sungguhnya kalian adalah berdosa, baik di malam hari ataupun di siang hari, tidak bisa tidak. Hadis qudsi Nabi menyebutkan, Bahwa Allah menyebutkan bahwa kita semua ini akan salah, baik di siang ataupun di malam hari. Wa anaghfiru dzunuba jami'an, dan Allah mengampuni dosa semuanya. Allah mengampuni dosa semuanya. Dan tadi kita sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Maidah, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yakni yang di bawahnya syirik. Demikian. Oleh karena itu Nabi mengatakan di sini, mereka adalah yang paling jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Melakukan kesyirikan. Tidak ada faedahnya mereka itu beramal. Bahkan ketika kita disebutkan, ketika disebutkan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau melewati sebuah kanisah, sebuah gereja, kemudian beliau melihat waktu itu dari rahib, orang-orang ahli ibadah yang ada di gereja, yang kita kenal sekarang adalah mungkin pastor atau suster dan sebagainya, beliau menangis. Umar bin Khattab menangis, maka ditanya oleh para sahabat waktu itu, kenapa lima ada tadi, kenapa engkau menangis? Maka beliau membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah tasna naron hamiyah. Amilatun nasibah. Yakni rahib ini telah beramal dengan nasibah dan dalam keadaan payah. Tidak menikah, tidak merasakan kenikmatan-kenikmatan dan sebagainya, sibuk di gereja dan sebagainya, tetapi apa? Amilatun nasibah tasna naron hamiyah, tetapi apa? Sudah beramal jerih payah dan sebagainya, tidak ada di kebimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bukan seorang muslim tasna naron hamiyah, menggiring dia ke dalam neraka. Oleh karena itu Umar bin Khattab menangis beliau. Sebutkan kisah ini dalam Ustadz Hakim. Demikian. Hasan. Jadi seperti itu beliau menangis. Sudah beramal susah payah, ternyata apa? Malah menggiring kepada neraka. Naudzubillah. Fahaulai. Malah sebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka mereka ini jama'u baina fitnataini. Mereka mengumpulkan dua fitnah. Ujian, dua cobaan, dua kejelekan. Fitnatul kubur, mereka membangun kubur di atas, membangun masjid di atas kuburan-kuburan itu, kan? Di atas kuburan itu dibangun masjid-masjid. Wa fitnatul atamasil, dan fitnah kejelekan mereka yang kedua adalah membuat gambar-gambar, membuat patung-patung. Jadi mereka ini apa? Asalnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirnya berlebih-lebihan, akhirnya menyembah kepada kuburan itu. Kemudian berikutnya. Walahuma, ini masih di dalam Imam Sahih Bukhari dan Muslim. Anha, dari hadis Aisyah. Demikian. Ini untuk meringkas para ulama demikian. Tidak perlu mengulang lagi. Yani walahuma, yani apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan mereka para ulama, kaum muslimin, kalau kemudian hadis itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mereka merasa tenang. Karena disebutkan apa-apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka itu adalah sahih. Anha, yakni dari Aisyah, sama juga. Ayat Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni diturunkan mau meninggal, diturunkan malaikat yang akan mencabut ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Tafiqa yakni ja'ala. Jadi ketika turun malaikat ingin mencabut roh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjadikan apa, berbuat yatrah, meletakkan khamisah, yakni seperti kain di atas wajah beliau. Demikian. Ditutup biasa, yang ditutup seseorang menutupi wajahnya. Wama fiha minas nam. Fa idza ihtamma fiha kasyafaha. Ketika apabila dalam keadaan ihtamma dari goma, ketika sangat sedih, ketika sangat sakit, yakni karena seseorang kalau dalam keadaan mau meninggal itu biasanya ada di situ sakarat. Sakarat, sakaratul maut. Inna fil mauti sakarat. Demikian perkataan Nabi. Sungguhnya di dalam seseorang kalau mau meninggal itu ada sakaratul maut. Sakaratul maut. Ini benar-benar sangat sakit. Ketika beliau merasa sakit, dalam merasa yani sedih dan sebagainya, biha dengannya, dengan kematian itu, kasyafaha, beliau membukanya. Ini yani diletakkan kain di atas wajahnya, kalau sangat sakit sekali, beliau membukanya. Tiba-tiba beliau mengatakan faqala wa huwa kadzalik, maka beliau mengatakan, dan beliau dalam keadaan demikian, la'anallahu al-yahud wa nasara. Nabi mengatakan semoga Allah memberikan laknat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa itu perbuatan mereka sehingga mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala? Laknat itu adalah tardu an rahmatillah. At-tardu an rahmatillah itu adalah laknat. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya laknat. Kalau seseorang sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah apa yang mau diharapkan? Kita sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan faman susiha anin nari wa filal jannata faqad fas wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dia sungguh sangat beruntung dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kalau dia sudah selamat, dijauhkan dari neraka, masuk dalam surga, sudah, kenikmatan yang besar. Kalau dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa keridhoannya, Allah meridhoi dia, suatu kenikmatan yang sangat besar. Lalu kalau Allah sudah melaknat dia jauh dari rahmat, apa yang lagi yang apalagi yang diharapkan? Apa perbuatan mereka sampai kemudian berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala? Ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajid. Ittakhadhu, mereka menjadikan kuburan-kuburannya nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Demikian. Ini laknat yang mereka dapatkan dengan sifat seperti itu, menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u, yakni nabi memperingatkan dari apa yang mereka perbuat. Walau la dzalik ubrisa qabruhu. Kalaulah tidak peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya kuburan nabi akan ditampakkan, yakni akan kemudian dibesarkan atau mungkin diibadahi dan sebagainya. Tetapi nabi telah melarang umatnya untuk melakukan yang demikian. Wara annahu khasyya ayyatakhadha masjidan akhrajah. Wara annahu, yakni sesungguhnya nabi takut untuk dijadikan kuburannya sebagai masjid. Yakni nabi sudah memperingatkan kepada umatnya untuk tidak menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Dan nanti kita akan bicarakan bagaimana sekarang yang terjadi di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di situ kalau kita lihat di situ ada kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Masjidil Haram, ada di Masjid An-Nabawi, nanti akan kita sebutkan. Kemudian berikutnya wali Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim, An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamut bi khams. Yani aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal 5 hari sebelum beliau meninggal. Yani mereka para sahabat mencatat apa sih yang mau dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, apa sebenarnya yang penting dan sebagainya. Maka di sini beliau katakan bahwa Nabi mengucapkan kalimat ini sebelum beliau meninggal. Wa huwa yaqul, yakni Nabi mengatakan, "Inni abra'u ila Allah." Sungguhnya aku berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayakuna li minkum khalil, untuk aku menjadikan di antara kalian bagiku kekasih. Khalil, kekasih. Yakni Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi sebagai kekasih. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menjadikan di antara makhluk itu sebagai kekasih. Dan khalil atau kekasih itu adalah maratib. Ini a'la fi darajati al-hub. Jadi derajat yang paling tinggi dari derajat-derajat kecintaan. Ini kalau ada kalimat mencintai atau dicintai dan sebagainya, itu ada rindu, ada kasih sayang, ada tanda-tandanya dan sebagainya. Maka yang paling tinggi namanya khullah, kekasih. Tidak ada yang di atas kalimat khullah itu yang lebih tinggi darinya. Oleh karena itu tidak pantas untuk kemudian Nabi dikatakan sebagai habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas. Karena di situ ada tingkatan lebih tinggi darinya, itu apa? Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya dua kekasih di antara makhluknya, yaitu Nabi Muhammad, demikian Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku khalilan sebagai kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih juga. Dua orang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala jadikan kekasih. Walau kuntu, kalaulah sekiranya aku muttakhidan min ummati khalilan, menjadikan di antara umatku sebagai kekasih. Kalau sekiranya menunjukkan di sini adalah perbuatan atau sesuatu yang tidak terjadi. Ini kalau sekiranya saja. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa beliau tidak akan menjadikan. Tapi di sini dikatakan, kalaulah sekiranya aku jadikan di antara umatku itu sebagai kekasih, orang yang paling aku cintai, lantakotu Abu Bakar khalilan, akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Demikian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan keutamaan Abu Bakar sebagai sahabat yang paling mulia dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kemudian mereka pun, kalau kita lihat, sebagai sahabat selama hidup, demikian juga setelah kematian. Kalau kita lihat kuburan mereka berdua, yang Abu Bakar demikian juga Umar, di sampingnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana waktu itu Aisyah, istri beliau, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin juga bersama dengan Nabi. Tetapi kemudian minta izin padanya bapaknya Abu Bakar. Kemudian setelah itu minta izin padanya Umar. Lewat anaknya Abdullah bin Umar. Ketika dalam keadaan beliau ditusuk oleh Abu Lulu Al-Majusi, maka waktu itu beliau masih sempat meminta kepada anaknya untuk meminta izin kepada Aisyah agar beliau bisa dikebumikan bersama dengan kedua sahabatnya. Akhirnya Aisyah mengatakan sebenarnya aku ingin juga di situ, tetapi aku tidak akan menghalangi, yakni persahabatan mereka semua. Akhirnya beliau mendahulukan Umar bin Khattab untuk kemudian dikebumikan bersama dengan dua sahabatnya. Sahabat disebutkan, yakni susunannya itu seperti seorang yang dia itu makmum. Yakni umpamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam, kemudian di sampingnya itu adalah samping kanannya, yakni Abu Bakar. Kemudian di sampingnya lagi, yakni situ ada Umar bin Khattab. Demikian. Ala wa inna, kemudian di sini disebutkan ala wa inna man kana qablakum. Ketahuilah sesungguhnya man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, kanu mereka itu yattakhiduna quburo anbiya'ihim masajid. Menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Sebagai masjid. Supaya lebih bersemangat dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya mungkin beribadah kepada apa yang dalam kuburan itu. Asalnya mungkin beristihsan, menganggap bagus perbuatan ini. Supaya lebih bersemangat dan sebagainya. Akhirnya malah ini bersujud, beribadah padanya. Ala fala tattakhidu al-kubur masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid-masjid. Fa ini anhakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian yang demikian. Faqad naha anhu akhiru hayatihi. Yani sungguh Nabi telah melarang mereka untuk melakukan ini di akhir kehidupan beliau. Akhir hayatihi. Akhir kehidupan beliau. Di sini menunjukkan untuk seorang tidak menjadikan kuburan orang-orang soleh. Kuburan para nabi. Demikian juga kuburan orang soleh. Untuk sebagai masjid. Bahkan kita merasa sedih sekali dengan apa yang terjadi sekarang ini. Dari kuburan-kuburan yang dikenal mungkin kuburan Wali Songo dan sebagainya. Untuk mereka kemudian membangun masjid padanya. Menziarahi. Padahal Nabi sudah mengatakan. La tusaddu ar-rihal illa fi salat al-masajid. Tidak boleh untuk melakukan safar. Untuk beribadah kecuali di tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Yang lain tidak boleh. Jelas sekali. Tapi kemudian mereka bagaimana melakukan saddul rihal, perjalanan jauh untuk menziarahi. Merasakan ini adalah bentuk kurbah. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghabiskan uang dan sebagainya. Padahal Nabi telah melarangnya. Dan mereka mengatakan lagi, kenapa mereka bangun masjid? Ya ini kita kadang kalau melihat mereka punya subhat-subhat, dan itu lemah sekali sebenarnya. Jadi mereka mengatakan di antara mereka bahwa asalnya mereka tidak membangun masjid di situ, di kuburan itu. Tapi karena mereka dari awalnya sudah salah, yakni melakukan perjalanan yang jauh untuk kemudian menziarahi kuburan-kuburan orang salah ini, akhirnya mereka beralasan, masa kita kepanasan di situ? Masa kemudian kita harus sholat tempat yang jauh? Akhirnya di samping kuburan itu dibangun masjid, bahkan masuk dalam masjid. Jadi mereka beralasan daripada jauh-jauh, akhirnya sholat di situ sudah. Akhirnya kuburan dibangun di padanya masjid, sholat di situ, di dalam itu. Dan setan demikian mengkhayal-khayalkan ketika mereka berdoa di rumahnya tidak dikabulkan. Ketika berdoa di kuburannya orang soleh yang ada di masjid ini, maka mereka dikabulkan. Demikian. Semua dengan izin Allah SWT, tapi demikian cara setan untuk kemudian menyesatkan Bani Adam. Jadi mereka kalau kemudian di rumah nggak berhasil. Tapi kemudian kalau menggunakan wasilah orang-orang yang dalam kubur dan sebagainya malah dikabulkan. Ini termasuk bentuk cobaan. Cobaan. Dan mereka tertipu dengannya. Dan oleh karena itu kita berlindung kepada Allah SWT untuk tidak ketemu dengan fitnah Dajjal. Ini lebih ngeri lagi, ya ini Dajjal. Disebutkan di dalam saya Muslim, Taala dari hadis Nawas bin Sam'an, ini bagaimana cepatnya Dajjal itu ketika membuat kerusakan disebutkan di situ oleh Imam Nawawi dalam tanda-tanda hari kiamat. Yani Dajjal ini tinggal selama 40 hari. Satu hari seperti satu tahun. Satu hari berikutnya seperti satu bulan. Satu hari berikutnya seperti satu bulan. Satu pekan. Kemudian yang lainnya sama. Ini tinggalnya. Kecepatannya seperti angin. Disebutkan fitnahnya, cobaannya itu kalau orang menerima dakwah dia, mengakui dia itu sebagai pencipta, dan Allah berikan kemampuan dengan izin Allah SWT telah bisa menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan dalam artian yang bunuh orang kemudian menghidupkan. Demikian. Dan orang yang tidak yang menerima dakwah dia, maka langsung subur tanamannya. Binatangnya itu besar-besar, gemuk-gemuk. Adapun orang yang tidak mau menerima dakwah dia, dan jelas sekali bahwa dia itu adalah yakni fitnah cobaan, bahkan tertulis. Jadi orang mukmin bisa mengetahui di jidatnya, di wajahnya itu kelihatan tulisan kafar. Bisa dibaca oleh orang muslim. Tetapi cobanya sangat berat. Orang yang tidak mau menerima langsung miskin. Langsung dalam keadaan, ya ini binatang yang dia miliki, binatang ternak dalam keadaan kurus-kurus, bahkan bukan mati. Tanaman-tanaman dalam keadaan kering, ya bisa. Ya ini bumi menjadi kering kerontang dan sebagainya. Cobaan sangat berat. Demikian. Cobaan yang didapat orang-orang di Dajjal. Demikian juga. Di antara manusia sekarang ini. Ya ini mereka beranggapan kalau berdoa di hadapan kuburannya wali-wali lebih mustajab. Padahal itu adalah cobaan. Dan itu belum apa-apa dibanding cobaan nanti yang dihadapi di zamannya Dajjal nanti. Naudzubillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni memberikan bimbingan Nabi untuk kita berlindung dari fitnah Dajjal. Sebagaimana kita ketahui sebelum kita mengucapkan salam untuk kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat min syarri fitnati al-masih Dajjal. Berlindung dari jatuh mengalami zamannya Dajjal ini. Demikian. Ini Allah coba orang-orang dengan apabila mereka ini berdoa di hadapan kuburan-kuburan orang soleh dan sebagainya, mereka beranggapan dikabulkan. Walaupun semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Kemudian berikutnya, summa innahu berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tuma innahu la'ana wa huwa fisyak. Kemudian innahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana berikan laknat wa huwa fisyak di dalam syak ini. Yani Allah Subhanahu wa taala melaknat man fa'alahu orang yang melakukannya menjadikan di atas kuburan orang-orang soleh ini masjid-masjid. Wa salatu indaha dan salat di sisi kuburan ini min dzalik termasuk padanya. Ya, salat jelas. Salat orang di sisi kuburan ini jelas termasuk. Wa ilam yubna masjid walaupun tidak dibangun masjid, yakni salat sekedar dia salat di kuburan itu termasuk padanya. Walaupun tidak dibangun padanya masjid. Wa huwa fi ma'na qawliha dan itu masuk dalam makna perkataan Aisyah radhiyallahu anha, khasya ayat takhidha masjidan, yakni Nabi takut untuk dijadikan kuburan itu sebagai masjid. Jadi dari kalimat khasya, Nabi takut untuk dijadikan kuburan itu sebagai masjid, di sini menunjukkan bahwa sholat padanya tidak boleh. Sholat pada kuburan itu tidak boleh. Jadi dari kalimat sesungguhnya Nabi takut untuk dijadikan kuburan sebagai masjid, di sini isyarat bahwa tidak boleh seseorang sholat di kuburan. Jadi Nabi takut untuk dijadikan kuburan sebagai masjid. Menunjukkan bahwa sholat saja di situ tidak boleh. Dan lebih jelas lagi, fa'inna sahabah lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Dan sungguhnya para sahabat tidaklah mereka itu membangun di sisi kuburan mereka itu masjid. Ini paling jelas. Sangat jelas itu tidak ada kemudian seorang membangun di kuburannya Utsman bin Affan masjid, demikian juga di kuburannya para sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib atau yang lainnya di situ masjid. Wa qulu mawdhi qusidat as-shalah fihi faqad utqida masjidan. Setiap tempat yang dimaksudkan salat padanya, maka dia menjadikan itu sebagai masjid. Yani setiap tempat kalau kemudian seseorang kemudian di dalam perjalanan kemudian di situ ada tempat yang suci, kemudian dia sholat di situ, maka dia menjadikan tempat itu sebagai masjid. Demikian. Jadi setiap tempat, makanya kita lagi dalam perjalanan, kemudian jauh dari masjid, kemudian kita berniat untuk melakukan sholat padanya, maka ini adalah apa? Menjadikan tempat itu sebagai masjid. Bal qulu mawdhi yusalla fihi yusama masjidan. Setiap tempat yang sholat padanya dikatakan masjid. Apa dalilnya? Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zu'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuron." Dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan suci. Demikian. Jadi kalau seseorang mendapati suatu tempat kemudian dia itu salat padanya, maka tempat itu adalah masjid. Tempat yang digunakan untuk salat padanya. Demikian. Wali Ahmad, kemudian dalam Musnad Imam Ahmad bin sanadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Ani bin Mas'ud, dan di sini adalah sahih. Di sini hasan. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marfu'an. Marfu'an yakni di sini menunjukkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu yakni diangkat, yakni diangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min syirarin nas, sesungguhnya dari sejelek-jelek manusia adalah man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya. Yang mana mereka mendapati hari kiamat mereka dalam keadaan hidup. Ini orang yang paling jelek adalah yang mendapati hari kiamat itu. Ini orang yang paling jelek yang dia itu mati ketika ditegakkan padanya hari kiamat sudah. Karena di situ tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah Allah. Sebagaimana dalam hadis Anas Malik. La tuqamu as-sa'ata la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan ditegakkan hari kiamat itu sampai di bumi itu tidak ada lagi ucapan Allah Allah sudah. Kalau tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah, tidak ada Allahu Akbar, tidak ada azan dan sebagainya, sudah. Maka di situ berhak padanya ditegakkan hari kiamat. Sesungguhnya orang yang paling jelek adalah hari kiamat itu terjadi ketika mereka hidup. Waladzina yattakhidhuna al-qubur masajid, yang mana mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Ini orang yang paling jelek. Orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Oh, Abu Hatim fi sahihi, yakni Abu Hatim Ibn Hibban. Ini sahih. Sekarang di sini ada permasalahan, bagaimana hukum seseorang sholat di kuburan? Ini seorang sholat di masjid yang di situ ada kuburan. Di sini akan kita sebutkan pendapat dari para ulama. Imam Malik, demikian juga Imam Abu Hanifah. Ini bisa ditulis as-shalatu 'alal qabr. Ini as-shalat fil masjid alladhi fihi al-qabr. Salat di masjid yang situ ada kuburannya. Salat di masjid yang ada kuburannya. Adapun kalau kemudian ya pembicaraannya sekarang, kalau kemudian kuburannya itu terpisah dengan dinding masjid, sangat jelas terpisah, sangat jelas sekali. Ada dinding di situ di halaman yang memisahkan antara kuburan itu dengan masjid, maka seperti ini tidak ada masalah. Seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Karena dia tidak masuk dalam apa? Dalam lingkungan masjid sama sekali. Sekarang permasalahannya adalah apabila di dalam, yakni kuburannya sudah ada. Kuburannya sudah ada dulu. Kemudian apa? Dibangun di atas kuburan itu masjid. Nah, ini permasalahannya adalah ini. Maka di sini ada pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah. Maka mereka mengatakan, demikian juga Imam Syafi'i, secara umum mengatakan makruh. Dan sebagian mengatakan makruh di sini digiring kepada makruh tanzih. Walaupun sebagian mengatakan seperti Imam Malik mengatakan la ba'sa bihi. Karena mereka beranggapan ilahnya itu adalah di situ ada najisnya. Jadi bangkai dan sebagainya. Ini pendapat mereka. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Ahmad. Tidak sah. Jadi sholat di atas masjid yang di situ ada kuburannya adalah tidak sah. Dan itu yang kuat insya Allah. Ya, ini masjid di dalamnya ada kuburan. Masjid di dalamnya ada kuburan. Ya, ini khususnya di situ adalah kuburan dulu sudah ada, kemudian dibangun di atasnya itu adalah masjid. Dan kita banyak dapatkan di sini di Indonesia khususnya banyak sekali. Walaupun kita sebutkan tadi, ya ini pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, demikian Syafi'i dan sebagainya. Bahkan mengatakan la ba'sa bihi, bahkan mengatakan makruh, dikiring kepada makruh, ya ini tahrim dan sebagainya. Walaupun sebagian mengatakan tidak layu, tidak diulang. Yang ketiga ini semua mengatakan tidak diulang. Semuanya mengatakan tidak diulang. Adapun Imam Ahmad, maka beliau mengatakan la yasih, ya ini tidak sah sholatnya. Di situ ada dalil yang sangat kuat. Di antaranya, yang penting bagi kita adalah dalil. Apa alasannya? Beliau mengatakan demikian. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya sholatnya tidak sah di situ. Di situ ada hadis. Abdullah bin Umar muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi mengatakan ij'alu fi buyutikum min sholatikum. Ij'alu fi buyutikum min sholatikum. Jadikanlah di rumah-rumah kalian sholat kalian. Jadi sholatlah kalian apa? Di rumah ilal maktubat. Ini tambahan yang lain dan lafaz yang lain. Ya, ini kecuali apa? Sholat wajib. Jadi kalau bisa seorang sholat di rumah. Sholat sunnah lebih ikhlas dan sebagainya. Kemudian wala taj'aluha kuburan. Wala taj'aluha kuburan. Ini syahidnya. Dan janganlah kalian menjadikan rumah rumah-rumah kalian sebagai kubur. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kubur. Jadi ini mabhumnya, ini kalimat, dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur, menunjukkan bahwa tidak boleh sholat padanya. Tidak boleh sholat di kuburan. Menunjukkan bahwa sholatnya tidak sah. Demikian dalil mereka. Dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, tidak boleh kemudian sholat padanya. Demikian mabhumnya. Kemudian lebih kuat lagi. Hadis Abi Marsad dengan Sa' Abi Marsad yang diriwayatkan Imam Muslim. La tajlisu alal kubur wa la tusalli ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kubur, di atas kuburan, dan janganlah kalian sholat mengarah padanya. Jelas di sini tidak sah. Karena Nabi melarang. Wa nahyi yufidu apa? Al-ifsad. Larangan itu menunjukkan ifsad, ini rusak, rusak sholatnya. Demikian. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat menghadap kuburan, berarti tidak sah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sholat di dalam masjid yang di situ ada kuburan adalah tidak sah. Kemudian dalil yang lain. Hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani di dalam Musnad Imam Ahmad, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hamam. Bumi semuanya masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Semuanya masjid kecuali kuburan dan kamar mandi, menunjukkan bahwa kuburan itu tidak sah. Seseorang sholat padanya. Demikian. Hadis Abu Sa'id yang dibawakan oleh Imam Ahmad, dihasan oleh Syekh Al-Albani. Demikian. Di sini menunjukkan bahwa sholat seseorang di masjid yang di situ ada kuburan maka tidak sah. Adapun kalau tadi kita sebutkan ya, ini sudah dibatasi tembok dan sebagainya, maka seperti ini adalah tidak ada iskal, tidak ada masalah. Demikian. Kemudian di sini ada permasalahan. Yaitu apa? Bagaimana dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana kita ketahui sekarang ini. Kuburan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, demikian juga makam dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Maka disebutkan oleh para ulama, ini kalau kita mau mengetahui kisah bagaimana kok kemudian bisa masuk di situ makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi, mungkin bisa ditulis. Yang pertama adalah di zamannya Walid bin Abdul Malik di tahun ke-91 Hijriah. Tahun ke-91 Hijriah. 91 Hijriah, ini 80 tahun setelah Nabi meninggal. Waktu itu salah seorang khalifah Bani Umayyah yang namanya adalah Walid bin Abdul Malik, seorang pemimpin waktu itu, maka beliau memasukkan kuburan Nabi ke dalam Masjid An-Nabawi. Tentu saja diperluas. Tetapi sebenarnya bisa untuk kemudian tidak dimasukkan, sangat bisa sekali. Sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yakni di zamannya Aisyah. Di zamannya para sahabat waktu itu. Maka waktu itu dikatakan oleh para ulama, qata'u bil bina, salah di dalam membangun. Tidak ada di situ para sahabat di zamannya. Para sahabat sudah meninggal semuanya. Karena terakhir yang meninggal dari para sahabat di Madinah adalah disebutkan di sini Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah meninggal di tahun 78 Hijriah. Berarti ketika dibangunnya masjid ini, Masjid Nabawi, ketika dibangun Masjid Nabawi, dipugar Masjid Nabawi ini, dimasukkan yang kuburan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid ini tidak atas izin para sahabat, karena mereka sudah meninggal semuanya. Yang ada di Madinah tidak ada lagi. Demikian. Walaupun waktu itu Umar bin Abdul Aziz Rasulullah Ta'ala sebelum sebagai khalifah, dia masih sebagai gubernur waktu itu di Madinah, ditunjuk sebagai gubernur di situ, beliau menjadikan kuburan Nabi dalam keadaan apa? Dalam keadaan dibuat dinding yang sangat tinggi. Kemudian dalam bentuk apa? Supaya tidak orang itu mengarah kepada kuburan itu, dibentuk, yakni ketika menghadap yang belakang kiblat dalam bentuk apa? Miring. Kalau misalnya dalam keadaan lurus kan orang bisa mengetahui, oh berarti ini kiblatnya ke arah sini. Tidak, tapi dibuat miring. Menjulur dia. Menjulur, yakni dalam keadaan segitiga. Jadi dalam keadaan seperti itu, sehingga orang tidak tahu mana itu arah kiblat. Demikian. Tetapi intinya di sini adalah kesalahan waktu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melarang untuk menjadikan dan tidak dijadikan kuburnya sama sekali untuk sebagai masjid, tetapi beliau sendiri tidak mau untuk kemudian dimasukkan di dalam Masjid An-Nabawi. Demikian. Dan memang tidak dijadikan sampai sekarang, tetapi dimasukkannya di dalam masjid itu, para ulama mereka tidak menyetujui. Dan itu adalah perbuatan Walid bin Abdul Malik, tadi kita sebutkan. Kemudian sekarang ini, yang lebih, yakni tambah lagi kita semakin sedih, yakni ketika di tahun, mungkin bisa ditulis berikutnya, di tahun 1234, yakni 200 tahun yang lampau, di pemerintahan waktu itu ada Khalifah Al-Utsmani, Khalifah Utsman ya, yakni Sultan Mahmud, namanya Sultan Mahmud, di tahun 1234 Hijriah, 200 tahun yang lampau. Maka dia menjadikan di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kubah. Kalau kita lihat gambarnya Masjid An-Nabawi, maka yakni kita lihat bangunannya sangat luas, itu ada kubah hijau. Ini di atas kuburan Nabi dibangun di atasnya kubah hijau. Jadi tampak di situ kalau kita lihat bangunan yang sangat besar Masjid Nabawi, di situ ada kubah hijau, di bawahnya itu persis adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubah hijau. Demikian akhirnya. Lalu kenapa sekarang para ulama Saudi Arabia dan sebagainya membiarkan dan sebagainya? Mereka menyebutkan, sebagaimana juga para ulama sebelumnya, Imam Malik dan sebagainya, mereka menyebutkan supaya tidak kemudian terjadi perlombaan di antara para umara, para pemimpin. Coba sekarang umpamanya, alhamdulillah di Saudi Arabia sekarang adalah yang berkuasa adalah bila tauhid. Yani suatu negara yang di situ adalah benar-benar mendengung-dengungkan masalah tauhid, menjauhi kesyirikan dan sebagainya. Dan sekarang ini alhamdulillah seperti itu. Oleh karena itu mereka tetap tidak merubah. Kenapa? Ditakutkan nanti kalau kemudian suatu zaman yang akan datang, walaupun kita tidak tahu kapan di situ ditegakkan hari kiamat. Ditakutkan nanti setiap yang menguasa nanti membuat perubahan, buat itu perubahan. Akhirnya menjadi apa? Menjadi kacau kehidupan. Demikian. Apalagi yakni ya tidak mungkin juga untuk kemudian dipindahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi mereka tidak melakukan, yakni mereka sebatas berusaha untuk menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan sejauh-jauhnya. Dengan bangun tembok yang sangat tinggi, di situ dibangun tanda tersendiri. Karena disebutkan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, baina mimbari wa hijri raudhah min riyadil jannah. Hadis sahih. Tapi mengatakan antara mimbarku, mimbarnya ini tempat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada raudhah, taman dari taman-tamannya surga. Dan disebutkan di situ bahwa tempat raudhah itu ini sekitar 144 meter persegi, ini tidak seperti masjid ini. Di situ raudhah, oleh karena itu orang berdesak-desakan apalagi di musim haji dan sebagainya untuk masuk di situ. Karena Nabi mengatakan tempat itu adalah raudhah, ini surga, taman dari taman-taman yang ada di surga. Demikian Nabi katakan. Dan itu dikasih alamat tertentu, ya ini karpetnya adalah karpet warna hijau. 144 meter persegi sekitar itu. Adapun yang lainnya karpetnya adalah warna merah. Demikian. Ini mereka sudah berusaha dari pemerintah Saudi Arabia untuk kemudian diletakkan di situ surtoh, polisi-polisi dan sebagainya. Kalau ada orang di situ berusaha untuk meminta kepada Nabi, demikian juga menangis di hadapannya dan sebagainya untuk diusir. Demikian. Ini bentuk untuk orang agar menjauhi perbuatan syirik. Demikian. Lalu bagaimana mereka yang mengatakan seperti itu, maka kita katakan, yang pertama tadi yang dibuat oleh Walid bin Abdul Malik. Kemudian yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud. Membuat di situ kubah di atas kuburan Nabi SAW. Intinya para ulama tidak menyetujui. Kenapa mereka tidak merubah? Karena ditakutkan kalau nanti mereka merubah dan nanti umpamanya terjadi pergantian kepemimpinan dan sebagainya, maka setiap pemimpin merubah lagi dan sebagainya menjadi kacau. Oleh karena itu sudah, yang penting seperti itu, kemudian berusaha agar bentuk kesyirikan dan sebagainya dijauhkan sejauh-jauhnya. Demikian. Dan mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Kemudian disebutkan di sini oleh Syaikhul Islam khulasah kesimpulan dari bab ini. Yani di sini menunjukkan bahwa termasuk bentuk kesyirikan ini meminta seseorang di dalam kuburan itu. Meminta seseorang di dalam kuburan itu. Beliau katakan sesuatu di Qaul Mufid halaman 423. Wa khulasatul bab, kesimpulan bab ini, annahu yajibu al-bu'd anisyirk wa wasailihi. Wajib untuk jauh dari kesyirikan dan jalan-jalan menuju kesyirikan. wa yughallat ala man abidallah inda qabrin rasulin saleh, dan menyalahkan orang yang menyembah Allah di sisi kuburannya orang saleh. Wa qala muallif rahimahullah taala kalimat abidallah dan ucapannya muallif penulis ini dengan kalimat abidallah yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala yusmilu as-shalah wa ghairiha, masuk dalamnya salat, demikian juga sedekah dan sebagainya. Dia boleh mengatakan bahwa tidak boleh seseorang menyembah Allah di sisinya kuburan orang yang soleh. Kalimat menyembah Allah disebut masuk di dalam sholat, kan kalimat menyembah Allah. Demikian juga sedekah. Bagaimana kok bisa beranggapan seperti itu? Ala bisakoh habis sholat, lakinnaha rahimahullah kana hukasa gairiha alaiha. Ini beliau mengkiaskan. Dan kias itu termasuk. Kias yang benar termasuk di dalam sumber hukum. Paman za'ama anna sodakoh indah hadal kober abdul min gairihi. Nah, demikian sisinya. Barang siapa yang menyangka bersedekah kalau di sampingnya kuburan ini atau di kuburan itu lebih afdol daripada yang selainnya, bahwa syabihun biman ittakhadahu masjidan, seperti orang yang menjadikannya sebagai masjid. Ya'anu yara anna lihadil buq'ah, karena dia menyangka bahwa tempat ini auliman fiha, atau ya orang yang di dalamnya sya'nan, mempunyai kedudukan. Yufaddalu bihi ala ghairihi, lebih afdol dari yang lainnya. Demikian. Dan di sini kenapa padahal hadis tadi yang kita sebutkan, yang kita sebutkan tadi, berhubungan dengan apa yang menjadikan sebagai tempat sholat, ya enggak? Tetapi kenapa beliau dalam bab ini beliau masukkan di sini fiman abidallah, untuk orang-orang yang menyembah Allah di sisi kuburan. Seakan-akan beliau mengkiaskan, ya ini mengkiaskan dalam artian bahwa orang ini beranggapan bahwa bersedekah di tempat itu lebih afdal dari yang lainnya. Jadi masuk di dalamnya sholat, sedekah dan sebagainya dari bentuk-bentuk peribadahan. Kemudian dibawakan di sini kesimpulan juga yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam Al-Qaul As-Sadid. Al-Qaul As-Sadid ini buku yang ringkas sekali. Ini perkataan yang tepat. Ini beliau membuat kalimat tidak terlalu banyak, tetapi apa inti? Beliau katakan di sini Madzakar musannif fil babaini, ini beliau berkaitan dengan bab ini dan setelahnya. Ya tadi bidzikri tafsil al-qaul bima ya'alu inda kubur as-solihin wa ghairihin, terhadap orang yang berbuat di sisi kuburan orang-orang soleh. Wadzalika anna ma yaf'alu indaha naw'an, bisa ditulis bahwa yang diperbuat oleh manusia di sisi kuburan ada dua. Yang diperbuat oleh manusia di sisi kuburan ada dua. Masyru' wa mamnu', yang disyariatkan yang dilarang. Bagaimana ini perinciannya? Yani orang sama-sama mendatangi kuburan. Di situ ada dua keadaan. Yang pertama dia itu disyariatkan, yang kedua yang dilarang. Yani kita sebagaimana seseorang ingin berusaha melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzi min ladzat." Yani perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat yang menghancurkan kelezatan, yakni al-maut, yakni kematian. Yani kematian itu termasuk, yani seorang mengingat kematian itu termasuk nasihat yang paling kuat agar orang taubat, demikian juga orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi menyebutkan juga fazuru al-kubur, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, dulu aku memang melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, tetapi sekarang datangilah kuburan itu, ziarahlah kuburan, fa innahu tudzakiru al-maut, karena sungguhnya menziarahi kubur itu termasuk mengingat kematian. Kafa bil mauti ibrah, yakni para ulama mengatakan cukup seseorang mengingat kematian itu sebagai nasihat yang paling besar. Orang kalau sudah tidak ada teringat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kematian dan sebagainya, sudah tidak ada, ini sulit untuk kemudian dia bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang masyru', bagaimana sih kita bentuk kita menziarahi kubur atau berhadapan dengan kubur yang dia itu disyariatkan, bahwa masyarahu asyari' min ziarati al-kubur ala wajhi asyari' min ghairi sadr hal, ini yang penting. Yakni ziarah yang disyariatkan adalah menziarahi kubur dengan tidak melakukan safar, perjalanan. Jadi tidak boleh kita mendatangi kuburan, ke Demak tidak boleh. Kita bermaksud ke Demak, ke makamnya Sunan Kalijogo, atau Sunan Ampel yang di Surabaya dan sebagainya. Datang ke sana, sengaja untuk menziarahi, tidak boleh. Dari hadis Hudzaifah, dibawakan oleh Imam Bukhari, la tusaddu rihal ila fi salasi masajid, tidak boleh melakukan safar atau beribadah kecuali di tiga tempat, jelas sekali tadi kita sebutkan. Jadi di sini menunjukkan min ghairi saddu rihal, dengan tanpa melakukan safar. Saddu yakni rihal, ini itu pelana itu yang dia itu ditarik, maksudnya adalah melakukan perjalanan. Tidak boleh. Ini seorang melakukan ziarah yang masyru' yang syaratnya adalah yang dia itu menziarahi tanpa melakukan safar. Jadi bagaimana orang melakukan seperti ini tadi, melakukan safar perjalanan ke Demak atau yang lainnya ke Surabaya untuk menziarahi, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Ya zuruha al-muslim muttabian li sunnah. Dia berziarah untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazuruha, Nabi mengatakan, maka ziarahilah kubur itu, datanglah kubur untuk kalian ingat kepada kematian. Fayad'u li ahliha umuman, maka mendoakan yang ada dalam kubur itu secara umum. Wali aqaribihi wa ma'arifihi khususan, boleh juga untuk orang-orang dekat dia, bapak dia, ibu dia, atau orang yang dia kenal dulu secara khusus, boleh ya, di sini boleh. Yang tidak boleh apa? Melakukan perjalanan. Demikian. Lalu bagaimana seseorang umpamanya dia itu orang tuanya dikuburkan tempat yang lain? Tidak boleh kita. Lalu bagaimana yang mungkin kita mungkin ulah alam ini berniat untuk kemudian silaturahmi di tempat saudara memang situ tempatnya saudara masih ada di situ, ini sekalian ulah alam asalnya dia adalah melakukan silaturahmi saja. Kemudian di situ ada kuburan bapaknya, umpamanya atau ibunya. Ya ini dalam artian tidak sebagai tujuan utama, sama sekali tidak. Demikian. Karena tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh untuk menziarahi kuburan. Demikian yang kita ketahui. Dan demikian juga yang sahih, yang benar. Demikian. Tidak boleh untuk kemudian kita melakukan perjalanan, safar dan sebagainya untuk menziarahi. Karena tadi kita sebutkan dalilnya. Adapun mendoakan keluarga dekat dan sebagainya, maka ini diperbolehkan. Fayakunu muhsinan ilaihim bidu'alahum, maka termasuk berbuat baik dengan mendoakan mereka. Wa talabul afwi wal maghfirah wa rahmah lahum, untuk kemudian memaafkan supaya mereka dimaafkan, mendapatkan ampunan, demikian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa muhsinan ila nafsihi, demikian juga berbuat baik kepada diri dia sendiri. Yakni kita melakukan ziarah kubur ini berbuat baik kepada diri dia, diri kita sendiri juga. Bi tibai sunnah wa tadhkiratul akhirah, dengan mengikuti sunnah Nabi dan agar ingat akhirat. Wal i'tibar biha, demikian juga mengambil ibrah dengannya. Wal i'tiad, demikian juga mengambil mau'idhah nasihat dari menziarahi kubur. Demikian. Ini yang masyru'. Jadi bagaimana kita untuk kemudian bermuamalah dengan makam, demikian. Tidak boleh melakukan perjalanan untuk kemudian melakukan ziarah. Wa amal mamnu', yang tidak boleh. Yang kedua yang tidak boleh. Fa'inau nau'an, ada dua juga. Ahaduhuma, yang pertama, muharram. Wa fasilah disyirk. Haram dan termasuk jalan kepada kesyirikan. Apa itu? Katamassuh biha, yakni memegang tanah yang ada di kuburan itu, memegang yakni mungkin dindingnya dan sebagainya. Wa tawassul ilallah bi ahliha, menggunakan wasilah yang ada dalam kuburan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dia menyangka bahwa orang ini soleh, orang ini suci, doaku lebih diterima dan sebagainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tawassul seperti ini, maka ini adalah haram, wasilah kepada kesyirikan. Berarti bagaimana hukumnya? Haram. Jalan kepada kesyirikan, bahaya ini. Wa sholat indah, demikian juga sholat di sisinya. Ini bukan sholat kepada kuburan ini enggak, tapi sholat di sisinya. Seperti ini, maka sebenarnya adalah haram. Dan tadi kita sudah sebutkan khilaf di antara para ulama, ya kan? Ada yang mengatakan bahwa itu adalah makruh, ada yang mengatakan la ba'sa bihi, dan kita beranggapan bahwa yang sahih adalah tidak sah sholatnya. Wa nautani, jenis yang kedua dari yang dia itu dilarang, syirkun akbar. Syirik akbar keluar dari agama. Allah musta'an. Apa itu? Kadu'ai ahli kubur, berdoa kepada penghuni kubur. Ini berdoa kepada penghuni kubur, keluar dari agama Islam. Wal istighatsatu bihim, minta agar dihilangkan kesulitan dia di si kuburan itu. Wa talabu al hawaij ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, meminta keperluan-keperluan dunia dan akhirat. Nah, maka seperti ini, minta kepada kuburan adalah syirik akbar. Maka ini jelas dari penjelasan beliau tentang bab ini. Jadi orang-orang yang mendatangi kuburan, demikian tadi beliau kita sebutkan dari kesimpulannya. Dan di sini sedikit saya sebutkan, atau sampai di sini aja dulu. Nanti kita terus pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam.